Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang beriman. Dan alhamdulillah pada malam ini, dalam usaha kita menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana kita telah sampai kepada bab izalatun najasa, bab menghilangkan najis, di mana pada pertemuan yang lepas telah kita bacakan dua hadis, iaitu berkenaan dengan daging keledai yang jinak, begitu juga dengan hadis air ludah unta. Nah, dan begitu juga kita telah membaca hadis berkenaan dengan mani, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan kita bahaskan khilaf ataupun perselisihan ulama berkenaan dengan hukum mani sama ada dia najis ataupun tidak. Tapi zahirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini, memasukkan hadis ini menunjukkan bahawa pada pandangan beliau bahawa mani itu adalah najis dan perlu dicuci, dan disebutkan dalam hadis tersebut kaifiat cara mencucinya. Baik, dan telah diterangkan yang paling dekat dengan as-sunnah sebagaimana kita lihat dalam hadis-hadis ini, bahawa apabila mani itu basah, maka hendaklah dicuci dengan air seperti biasa sehingga hilang airnya. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana anzuru ila atharil ghasli fi, dan aku telah melihat bekas cucian pada bajunya, iaitu Nabi SAW menggunakan baju itu yang telah dicuci daripada maninya untuk digunakan dalam solat. Dan ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah SAW hidup dalam keadaan sederhana, bahkan amat sederhana. Kalau kita tak cakap Nabi SAW hidup dalam keadaan yang amat susah, kerana Nabi SAW tidak ada baju yang khas untuk di rumah, kemudian baju yang khas untuk ke masjid, apa lagi ada baju yang khas untuk ke pasar dan sebagainya. Zahirnya Nabi SAW menggunakan pakaian yang sama, kecuali yang terdapat dalam riwayat-riwayat Nabi SAW akan memakai pakaian yang khusus untuk hari Jumaat dan hari Raya. Baik, cuba bayangkan perbezaan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan kehidupan kebanyakan orang zaman kita ini. Satu baju untuk tidur, satu baju untuk masak, satu baju untuk apa? Untuk kerja, satu baju untuk pergi jalan-jalan. Penuh kan almari itu dengan kain baju. Baik, walaupun kita tidak katakan salah, yang penting adalah kita beli, kita pakai. Jangan kita beli sekejap saja kita pakai, bila nampak model baru kita campak atau kita buang dan kita pakai yang lain. Itu tidak seharusnya berlaku. Baik, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-26, hadis yang terdapat dalam kitab muka surat 84. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Abi Samh radhiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Yang maksudnya dari Abu As-Samh radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi laki-laki diperciki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan dia mensahihkannya, dan dia diriwayatkan oleh sahabat yang bernama atau diberi gelaran Abu Samh, ini bapa kepada As-Samh. Dan ulama hadis mengatakan bahawa nama beliau yang sebenar adalah Ayyab, dan beliau ni termasuk khadam pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan beliau hanya meriwayatkan satu hadis, dan inilah hadisnya. Hadis satu saja tapi hadis yang penting, iaitu hadis berkenaan dengan kencing bayi. Jadi dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang kencing bayi. Okay. Nabi sallallahu kata, yughsalu min baulil jariyah. Dicuci daripada kencing al-jariyah. Jadi dikatakan di sini yughsalu. Sekali lagi kita ingatkan, bila kita jumpa dalam nas-nas ada kata-kata cuci al-ghaslu, ada kata-kata taharah, juga penyucian, faqat tahur, lafaz-lafaz ini menunjukkan bahawa benda yang dicuci itu apa hukumnya? Najis atau suci? Najis. Najis. Sebab kalau benda yang dicuci itu memang suci, tidak perlu dicuci. Walaupun ada kemungkinan bahawa perkara yang dicuci itu tidak najis, dia suci, tapi dicuci juga. Kenapa dah bersih, dia cuci juga? Itu ada kemungkinan bahawa cuci itu kerana jijik, kerana apa ni, tidak disenangi oleh diri manusia seperti hingus, air liur dan sebagainya. Jadi ini dicuci bukan kerana dia najis, dia suci, tapi dicuci kerana jijik dan sebagainya. Ini kemungkinan atau bukan? Kemungkinan. Tapi apakah kemungkinan ini kemungkinan kuat ataupun kemungkinan lemah? Berapa persen kemungkinan ni? Kalau 0 sampai 100, 50% ataupun 40% ataupun lebih. Kalau kita lihat hadis ini, dicuci air kencing bayi perempuan. Jadi dicuci di sini ada kemungkinan dicuci kerana ia najis, dan ada kemungkinan ia dicuci kerana dia tidak najis. Takkan untuk apa? Untuk ekstra bersih. Ya tak? Tapi kemungkinan mana yang kita nak ambil? Jadi awak kena ada apa? Kena ada kaedah yang tetap. Sama ada semua pencucian yang terdapat ataupun kata-kata cuci dalam syariat, semuanya bukan cuci kerana najis, ataupun semuanya cuci kerana suci, kerana najis lah. Sama ada cuci kerana tidak najis ataupun tidak, ataupun kerana dia najis. Tak boleh sekejap najis, sekejap tidak najis. Ini bukan main-main. Baik. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur ulama, bahawa kata-kata ini semua menunjukkan bahawa ia najis. Melainkan terdapat tanda-tanda mengeluarkan ia daripada najis kepada tidak najis. Cuci tapi bukan kerana najis. Jadi yuk saluk min baul al-jariyah, menunjukkan baul al-jariyah, benda yang dicuci kan, kencing anak perempuan ini adalah najis. Jadi bagaimana nak cuci? Asal makna cuci adalah dengan perbanyakkan air padanya dan menghilangkan airnya, baik perahkan dia sampai dia hilang. Itu maknanya cuci. Jadi mesti ada mengalir air. Baik. Dan al-jariyah, kata ulama, maknanya adalah bayi perempuan. Bayi perempuan. Tetapi al-jariyah juga dalam bahasa boleh maksud hamba perempuan. Hamba perempuan. Dan juga boleh maksud anak perempuan yang belum baligh. Yang belum baligh. Jadi sekurang-kurangnya ada berapa makna? Tiga makna. Satu adalah bayi perempuan, yang ini masih dalam umur susuan lah. Satu lagi adalah dia adalah hamba perempuan yang belum baligh. Dan satu lagi dia adalah anak perempuan, bukan bayi, bukan hamba, tapi dia adalah anak perempuan merdeka yang belum baligh. Adapun kalau dah dewasa tak dinamakan al-jariyah. Boleh? Tapi mana satu yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW ini? Nak cuci kencing bayi perempuan yang dah baligh ke yang belum baligh? Baik. Jadi di sini perlu lihat kepada riwayat-riwayat. Zahirnya semua jenis anak perempuan kencingnya mesti dicuci. Baik. Dan yang berikutnya wayurashu min baulil hulam, dan diperceki dengan air daripada kencing al-hulam. Jadi di sini ada kalimat yurash, maknanya diperceki dengan air. Percik dengan apa? Dengan air, bukan dengan tanah. Tetapi apa beza percik ni yurash dengan yughsal? Bezanya yang cuci itu hingga mengalir airnya dan biasanya diperah sekali. Tetapi yurash itu cuma apa? Diperciki airnya. Tak sampai mengalir. Banyak juga airnya tapi tak sampai mengalir dan tak diperah. Jadi itu sudah cukup untuk kencing al-ghulam. Dan siapa itu al-ghulam? Sama macam jariah tadi. Ghulam tu boleh maksud anak kecil yang masih susu ataupun anak kecil yang belum baligh. Tak salah. Tetapi ada jugalah dalam bahasa ghulam tu maksud apa? Anak yang sampai 40 tahun. Anak juga. Baik, tapi kebanyakan yang dinamakan apa ni ghulam itu digunakan untuk anak yang belum baligh. Baik. Akhraja Abu Daud An-Nasa'i wa Shahih Al-Hakim di dalam syarah muka surat 85 menerangkan kedudukan hadis ini. Tafsir hadis katanya hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Samh. Jadi ini antara perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, aku pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkan Hasan atau Hussein, lalu kencing di atas dadanya, ala sadrihi. Lalu aku datang mencucinya, yani untuk mencucinya, dia belum cuci lagi. Maka beliau bersabda, kencing anak perempuan dicuci sampai habis ni. Wa yurashu min bawli ghulam, dan diperciki kencing lelaki, anak lelaki. Ini kesempurnaan hadis tersebut. Jadi ada kisahnya. Bukan Nabi SAW tahu-tahu dia kata apa, dicuci kencing perempuan, diperceki air kencing anak lelaki. Tetapi ada didatangkan kepada Nabi SAW seorang bayi, sama ada dia Hasan ataupun Hussein. Itu keraguan daripada perawi. Tapi dalam riwayat lain mengatakan dia adalah Hussein. Tapi adakah itu satu problem? Hasan ke Hussein? Tak kira siapa pun, bayi sama je hukumnya. Takkanlah kencing Hasan tak sama dengan kencing Hussein contohnya, ataupun kencing Ahmad tak sama lah. Jadi jawabnya semuanya hukumnya sepatutnya sama. Baik, yang penting Abu Samah pelayan Rasulullah SAW faham kalau dikencing mestilah nak dicuci. Jadi dalam sebuah riwayat dia kata, nawilni thawbaka ya Rasulullah afsiluhu, berikan aku pakaianmu ya Rasulullah supaya aku cucinya. Tapi Nabi SAW kata apa? Kencing wanita, anak bayi, perempuan itulah yang dicuci. Adapun kencing lelaki hanya diperciki. Kemudian dalam riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi SAW atba'ahu bima, Nabi SAW hanya apa ni, mengikuti tempat bekas kencing itu dengan air. Jadi jelas munasabah hadis ini dengan babnya, iaitu bab menghilangkan najis. Jadi bila kita dah tetapkan dan pastikan bahawa kencing itu adalah najis, dan dalam kes kita ni adalah kencing apa? Bayi lelaki ataupun bayi perempuan, maka perlu dihilangkan najisnya. Jadi itu munasabah bab. Kemudian diterangkan juga tentang cara mencucinya secara detail. Baik, kita teruskan dalam tafsiran hadis tadi. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah serta Hakim dari hadis Lubabah binti Al-Harith. Dia berkata beliau itu adalah Hussein. Lalu dia pun menyebutkan hadis tersebut dan dalam lafaznya, yakni yughsalu min bawlil unta, dicuci daripada kencing anak perempuan. Wa yumdahu min bawlil dhakar, dan diperciki kencingnya anak lelaki. Jadi apa perbezaan kat sini? Lafaz jariah dengan ulam digunakan lafaz unta dengan zakar. Ini juga membranan dalam hukum nanti. Kalau terjemahannya yang tepat untuk min baulil unsa, dari kencing perempuan saja. Unsa tak mestinya anak kecil. Unsa perempuan saja. Wa yuntahu min baulil zakar, diperceki kencing lelaki. Tak ada anak kat situ. Tak semestinya anak lelaki. Okey. Jadi sekarang kita masuk tentang apa? Tentang hukum kencing secara umum. Apa hukum air kencing manusia? Apa hukumnya? Bersih ataupun najis? Jawabnya najis. Dalilnya apa? Kalau orang tanya apa dalil kencing itu najis? Hadis apa? Hadis ni. Hadis ini cuma menunjukkan kencing manusia, tapi manusia macam mana? Manusia kecil, anak kecil. Manusia besar hukum kencingnya. Nak cari dalil lain lah. Ingat-ingat sikit. Kalau kecil, kalau kecil dah najis, yang besar lagi najis. Pasal dia badan besar, dia makan lagi banyak. Takkan dah besar dia suci lah. Okey, kias lah. Kias anak kecil dengan orang dewasa dengan anak kecil. Okay, itu boleh juga. Tapi ada lebih yang lebih direct lagi. Kita dah baca hadis, hadis masjid. Ingat lagi, hadis orang badui yang kencing di hujung masjid. Nabi SAW apa ni? Tunggu sampai dia qada hajatnya. Nabi SAW perintahkan untuk apa? Menyiram atas kencingnya dzanuban mimma, segayung air. Jadi tak dicuci tu, tak dituangkan air ke atas kencing tersebut, melainkan untuk apa ni? Membersihkannya. Jadi itu najis. Banyak lagi lah dalil . Tapi ini antaranya yang terkuat. Dan juga ijma' ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa kencing manusia itu najis hukumnya secara umum. Kemudian masuk dalam hal apa? Bayi. Apa pula hukum bayi, kencing bayi? Jadi di sini terdapat permasalahan. Ada beberapa pendapat ulama tentang kencing bayi. Yang pertama jelas, ia adalah najis. Sama ada dia bayi lelaki ataupun dia bayi perempuan. Gagak kenapa? Apa dalil mereka? Mereka tak tengok hadis ni pun. Mereka tengok apa? Umum hadis Arabi, hadis Badui. Jadi ini manusia, yang ini orang dewasa manusia, yang ini manusia juga, cuma dia anak kecil. Jadi tetap mesti dicuci. Jadi ini satu pendapat. Kalau kita nak tahu pendapat-pendapatnya, ada di muka surat 86. Muka surat 86. Jadi pendapat pertama dikatakan pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, bahawa wajib mencucinya, yakni kencing bayi ini, seperti najis-najis lainnya, dikiaskan atas semua najis. Jadi ini pendapat mereka. Cuma masalahnya, apa yang mereka lakukan dengan hadis yang mengatakan bahawa bayi, kencing bayi lelaki itu tidak dicuci, tapi di renjis sahaja. Jadi mereka takwilkan lah. Maksudnya mereka katakan kias dulu, kias lebih kuat daripada nas ni. Jadi maksud percik tu mungkin pada mereka apa? Maksud dia adalah mencuci. Ini satu pendapat. Dan pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i, Mazhab Hanbali dan lain-lain lagi. Mereka mengatakan bahawa kencing bayi itu juga adalah najis, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi cara mencucinya berbeza. Adapun kencing perempuan, anak bayi perempuan itu dicuci seperti najis orang dewasa. Adapun kencing bayi lelaki tidak dicuci, tetapi direnjiskan sahaja. Dan dalilnya kita semua tahu adalah hadis bab. Nabi SAW membeza-bezakan cara mencuci kencing bayi lelaki dengan bayi perempuan. Itu dalil mereka. Dan kalau kita lihat, itu terdapat apa ni, pendapat Ali radhiyallahu anhu, Atha Hasan Al-Basri, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawi dan lain-lain lagi. Pendapat yang ketiga, mereka kata apa? Cukup dengan memerciki pada keduanya. Ini adalah pendapat Al-Auza'i. Jadi tak payah cuci langsung, tetapi apa? Direnjiskan saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah mereka jumpa satu riwayat yang hanya menunjukkan diperceki kencing lelaki, bukan riwayat kita, tapi riwayat lain dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim tak disebutkan dicuci kencing perempuan, bayi perempuan. Hanya disebut percekilah kencing bayi lelaki. Jadi mereka lihat, oh, hukum untuk kencing bayi lelaki adalah diperceki. Sekarang apa hukum kencing bayi perempuan? Jadi kalau sini diperceki, perempuan boleh diperceki. Jadi mereka kiaskan. Ini adalah pendapat yang dinukilkan dari Imam Al-Auza'i. Adapun hadis ini mungkin tak sampai pada dia. Mungkin tak sampai pada dia. Ataupun sampai, mungkin sampai, tetapi hadis ini dibanding dengan hadis sahih Muslim, hadis sahih Muslim lagi kuat. Jadi dah ada tiga pendapat. Kita tambah lagi satu pendapat. Pendapat ini mengatakan bahawa ini pendapat ni sama dengan pendapat yang kedua. Beza-bezakan cara mencuci kencing bayi lelaki dan bayi perempuan. Tetapi kencing bayi lelaki yang dipercik itu tidak najis. Tidak najis. Jadi karinahnya ataupun yang mengeluarkan dia daripada najis adalah dia tidak dicuci. Jadi bila diperceki menunjukkan bahawa dia tidak najis. Jadi ini pendapat zahiri. Okay, lebih kurang kita ada empat pendapat lah. Tiga pendapat yang asas, yang keempat tu pendapat tentang najis atau tidak najis. Jadi yang benar dalam masalah ini bahawa kencing manusia semuanya najis. Baik. Cuma ada yang diberatkan mencucinya, ada yang diringankan mencucinya. Jadi yang diringankan hanya satu saja. Dan ini kita berdasarkan kepada dalil, iaitu hadis kita ini, iaitu kencing bayi lelaki. Ini tak susah masalah. Hadisnya jelas. Adapun pendapat lain semua tertolak dengan nas Nabi SAW ini. Kalau kita lihat, kenapa Ibnu Hajar Asqalani membawakan hadis ini sedangkan hadis dan dia tidak membawa hadis sahih Muslim, sedangkan hadis sahih Muslim tu lebih kuat berbanding dengan hadis ini? Apa yang ada pada hadis ini? Hadis ini membeza-bezakan cara mencuci kencing bayi lelaki dan bayi perempuan. Adapun sahih Muslim dia tak ada, dia cuma kata apa, diperceki kencing bayi lelaki saja. Dia tak sentuh tentang macam mana nak cuci kencing bayi perempuan. Kalau Imam Ibn Hajar Asqalani bawa riwayat sahih Muslim yang sahih, lebih sahih lagi, kita tak nampak dalil untuk pendapat-pendapat lain. Ya tak? Kita tak nampak. Tapi bila dia bawakan hadis ini, baru kita nampak dalil untuk semua pendapat. Dan memang tak perlu nak bawa semua riwayat, sebab kitab ini kitab yang memuatkan hadis-hadis yang asas saja. Tak perlu nak bawa semua riwayat, bawa satu dua riwayat untuk mengisyaratkan kepada pendapat-pendapat yang ada, dah cukup. Jadi ini pemilihan hadis ini bukan sembarangan, tapi diteliti. Baik, jadi pendapat yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i, Mazhab Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi yang bersetuju dengan mereka, iaitu kencing bayi lelaki itu direnjis saja, tetapi ia tetap najis. Masalahnya adalah cara merenjis. Cara mencuci jelas kan? Baik. Cara merenjis macam mana? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, ada juga dalam kitab Manawi mengatakan, hendaklah dibanyakkan air ke atas tempat kencing tersebut. Hendaklah diperbanyakkan, tetapi tak sampai mengalir. Tak sampai mengalir. Ya, ini banyak sangat sampai mengandung air kemudian sampai tumpah, tak sampai macam itu. Banyakkan air. Banyak dia banyak daripada najis tu, dan ghalabahu, dan mengalahkannya. Tak sampai ke tahap mengalir dan tak perlu lagi diperah. Itu beza. Jadi maknanya macam ni, kalau kencing tu sedikit saja, kira sebulat macam gini aja, kita letak air sebanyak itu je, lebih sikit je. Kita renjis kan sebanyak itu. Tapi jangan mentang-mentang renjis kencing bayi lelaki, dia punya kencing bukan main besar, budak tu minum apa banyak tu, susu dua botol agaknya, kencing dia banyak ataupun musim sejuk, ya tak? Kita pun renjis aja gitu. Macam apa? Kita spray satu kali je, tak boleh lah. Walaupun namanya renjis, tapi itu bukan dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab ada riwayat dalam Sahih Muslim, fa'atba'ahu bima, Nabi SAW mengikuti najis tu dengan air. Ikuti maknanya apa? Semua tempat najis kena mesti dikenakan air. Sebab kita nampak najisnya. Nampak kan nampak? Nampaklah, kalau nampak basah. Jadi kita mesti, semua tu mesti direnjiskan air. Jangan salah faham eh. Baik. Jika kita dah melakukan demikian, sudah bersih atau belum bersih baju tersebut? Dah bersih ke belum? Setelah kita renjis dengan cara yang kita keterangan tadi, dah bersih ke belum? Dah bersih. Boleh pakai tak? Untuk solat? Boleh. Boleh pakai untuk solat. Boleh was-was tak? Tak boleh was-was. Mesti ya? Mesti yakin. Kenapa yakin? Ah, sebab hadis Nabi SAW memang kata macam itu cukup. Tak payah kita kata saya nak hilangkan was-was, saya apa? Ah, saya cuci lah, masukkan mesin-mesin, masuk dalam bali. Tak payah. Nabi SAW ni bila Abu Sabha dia nak minta baju Nabi SAW nak cuci, Nabi SAW kata tak payah. Dia suruh renci saja sudah. Dia tak tukar baju dia. Dia tak tukar pakaian Nabi SAW. Kenapa kita nak begitu kan? Dah dimudahkan. Ada pun awak geli ke apa semuanya, itu satu hal. Tapi kalau bau macam mana? Biasanya tak bau. Biasanya tak bau. Macam mana ustaz tahu? Dah ada anak. Sebab kencing bayi ini bukan sembarang bayi. Bukan bayi ajaib lah, tapi sembarang bayi. Bayi apa ni? Bayi tertentu. Ini yang nak dibahaskan. Bayi yang macam mana tu yang kita boleh renjis kencingnya? Semua bayi? Atau pun anak bayi? Berapa tahun umurnya had dia? 6 tahun, 7 tahun sebelum balik? Masih susu, 11 tahun tak susu? Kalau dia susu, umur 11 tahun, boleh tak? Tapi kalau dia tak susu, umur 2 tahun, tak boleh. Jadi apa kriteria dia untuk kita boleh renjis sahaja? Makan. Dia mesti dah makan. Makan apa? Solid. Makan selain susu. Okay. Makan selain susu. Kalau dia dah makan selain susu, dah tak boleh renjis. Betul kan? Ha, kalau dia dah makan selain susu, tak boleh renjis. Kalau dia dah makan selain susu pasal mak dia tak ada susu, bapak dia tak mampu nak beli susu tin, jadi suapkan air apa? Air dan kasihlah apa tu yang makanan Bali ke apa tu kan, Dumex ke apa, apa? Nestum dia kasih. Itu maknanya dia dah makan makanan keras lah. Betul tak? Orang anak bayi macam ini walaupun dia 2-3 bulan dah tak boleh renjis lah. Betul? Dah tak boleh renjis. Ha? Ah, tadi mana saya dengar suara dia. Okey, jadi umur main peranan tak dalam hal ni? Umur tak main peranan. Tapi apa yang main peranan? Makan. Jadi maknanya kalau budak ni dah 5 tahun, dia cuma minum susu je. Mak dia banyak susu, bapak dia tak mampu beli roti, tak mampu beli, sama tak mampu. Jadi dia minum susu je, boleh kenyang pula tu. Kencing dia boleh direnjis tak? Walaupun 5 tahun. Jadi ada had atau tak ada had umur budak ni? Kalau ada had, berapa umur? 2 tahun. Tak ada had. Kenapa tak ada had? Sebab dalam hadis kata apa? Dia belum makan makanan. Okey, itu dalil dia. Okey, yang kata sampai 2 tahun ni apa dalil awak? Sampai 2 tahun. Sebab apa? Menyusu sampai 2 tahun. Menyusu tu sampai 2 tahun. Jadi maknanya sebenarnya macam ni. Kita bila syarahkan makna ulam anak lelaki, bayi lelaki, dia ada tafsiran yang tertentu. Dia bukan sebarang bayi. Itu yang saya kata, dia bukan sebarang bayi, bukan sebarang anak kecil. Jadi dia dihadkan dengan sesuatu. Jadi yang pertama kita katakan makanan dia. Betul tak? Makanan dia. Yang kedua mesti umur dia. Pasal kita nak pastikan dia ni anak, dia hulam ke bukan hulam. Mesti dua-dua sekali. Okay. Jadi yang dua ni apa dia? Jadi kita balik. Bayi yang dimasukkan ulam ni dalam hadis ini, ditafsirkan oleh kebanyakan ulama adalah bayi yang masih menyusu. Masih menyusu ni bukan maknanya minum susu aja. Maknanya dia dalam umur menyusu. Dan kita tahu dalam syariat paling panjang umur menyusu tu berapa tahun? Berapa lama? 2 tahun. Tu dalam Al-Quran. Baik. Jadi apabila kita tetapkan tempohnya 2 tahun, lepas 2 tahun walaupun dia masih minum susu, kencingnya tak boleh direnjis. Kencingnya tak boleh direnjis. Ini kita kata hypothetically lah, bahawa lepas 2 tahun dia masih boleh tahan minum susu saja. Okey tak? Ha. Walaupun biasanya dia dah nak makan, dia dah lepas susu dah tak cukup, tak apalah dia masih boleh tahan lagi. Kita katakan dah tak boleh. Lepas 2 tahun dia dah bukan hulam. Sekali lagi, lepas 2 tahun dia bukan hulam mengikut hadis ni. Ha. Dan satu lagi adalah masalah yang menghadkan lagi bayi hulam yang bayi macam mana adalah ya, makanannya. Baik. Jadi di sini lam yakulit ta'am sebagaimana dalam riwayat kan, iaitu di dalam Sahih Muslim adalah, kat sini mungkin ada tak tengok, dalam Sahih Muslim dia kata belum makan. Tapi apa maksudnya belum makan? Jadi susu bukan maksud dia kan. Jadi dia kalau makan susu, minum susu tak kira lagi. Tapi makan ni selain daripada susu. Jadi makan selain daripada susu ni ada dua macam. Satu, makan makan benda lain itu bersama susu, tetapi susu tu yang primary, yang apa? Yang asas. Makanan lain tu tambah-tambah je. Makan lain apa? Tambah-tambah. Tapi yang buat dia membesar, tulang dia, daging dia apa semuanya adalah susu tu. Susu tu yang banyak. Dia makan lain-lain tapi sikit. Satu lagi adalah dia makan dan makanan itulah yang asas. Susu ni macam minum air je, haus minum, tak begitu banyak, tak begitu asas. Ada perbezaan atau tak ada perbezaan dalam masalah kita? Jadi bila Nabi SAW ataupun dalam hadis perawi kata lam yakulit ta'am, belum lagi makan, dia ada dua kemungkinan. Dia ada dua kemungkinan. Tapi daripada sudut akalnya, yang membezakan hulam dengan bukan hulam selain daripada umurnya, mestilah makanannya. Makanan yang memberi kesan kepada kencingnya, sehingga ia diringankan mencucinya ataupun diberatkan. Ya tak? Jadi oleh kerana itu ulama, kebanyakan ulama mengatakan yakni dia tidak makan secara apa ni? Dia tidak membesar dengan makanan selain susu. Dia tidak membesar dengan makanan selain susu. Maknanya dia minum susu juga, dia makan juga, tapi makanan itu tidak membesarkan dia. Tarbiyah yang orang kata yang apa ni, yang apa menjadi asas. Jadi tak salah dia makan sayur, biskut, dia makan apa lagi? Nestum apa benda, itu semua memang makan juga, tapi yang asas adalah susu. Dia kalau kencing, bayi ni kalau kencing, lelaki ni kalau kencing, masih boleh kita renjis kencingnya. Tak perlu cuci. Ini lebih tepat. Dan ada dalil untuk ini, untuk pendapat ini. Sebab dalam riwayat Muslim, siapa ingat lagi, anak itu didatangkan kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Untuk apa? Tahnik. Dan tahnik kita tahu apa makna dia? Untuk masukkan kurma kat dalam mulut. Masih dia telan sikit. Makan ke tak makan tu? Makan. Tapi boleh ke kenyang dengan makan kurma macam tu? Tentu sekali tidak. Bayi tak akan kenyang makan lain selain daripada susu dalam umur yang tertentu. Jadi ini menunjukkan bahawa makanan yang sedikit, yang bukan asas, tapi yang asasnya adalah susu, tidak menjejaskan hukum kencingnya. Maksudnya kencingnya tetap ringan. Boleh tak boleh? Jadi sebab tu kalau dia sakit, kasih dia ubat, tu makanan juga. Tapi dah tak boleh renjis kencingnya. Kan? Kasih dia madu sikit, kasih dia limau sikit, apple sikit, apa kita makan, kita suap-suap dia. Tak. Itu masih lagi apa ni? Al-hulam. Masih lagi lam yakulit ta'am. Tapi bila susu tu dah sikit, yang asasnya adalah makanan, maka yang itu adalah apa ni? Najis dia dah sama dengan najis orang dewasa. Boleh ya? Jadi itu dua masalah. Pertama sekali hukum kencing bayi lelaki ataupun perempuan dan cara mencucinya, dan kedua adalah maksud yakni tafsiran daripada al-ghulam tadi dalam hadis ini, iaitu bayi lelaki. Jadi dihadkan dengan apa? Dengan dua perkara, iaitu dengan umurnya dan juga dengan makanannya. Mesti dua-dua sekali. Sebab itu dalam masalah susuan, bilakah seorang itu menjadi anak susuan kepada wanita? Bila dia minum susu wanita tersebut, berapa kali? Kau tahu? Sekali? 5 kali. Mula-mula 10 kali, kemudian dimansuhkan jadi 5 kali. Tapi itu pun ada khilaf. Ada ulama kata 3 kali, ada kata masah atau masatan, yakni sekali ataupun 2 kali. Yang tepat adalah 5 kali mengikut hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dia dah susu 5 kali sampai dia lepas sendiri daripada ibu susuannya itu, maka telah jadilah anak tersebut apa? Anak susuan ibu, menjadi ibu susuan, dan seterusnya hukum-hukumnya. Baik. Tetapi kalau bayi itu lebih daripada 2 tahun, bayi 20 tahun, bayi apa ni, misalnya, masih tak dikira sebagai anak susuan ataupun tidak? Ini lagi samalah masalah dia. Semua ulama atau kebanyakan ulama kata tak boleh, melainkan siapa? Melainkan Zahiri. Zahiri kata asal susu 5 kali anak susuan. Dan mereka sebenarnya ada dalil lain, iaitu Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu an. Jadi dia anak angkatlah kira kan. Apa ni, dah tinggal besar dekat rumah tu. Jadi dia dah anggap apa ni apa tu bapa dan ibu angkat dia sebagai apa ni mak bapa betul. Tapi bila apa ni ternyata dia bukan, jadi susahlah apa ni nak mahram dan sebagainya, minta kepada Rasul SAW ada keringanan ke tidak. Budak ni dari kecil dia susu apa ni, dia bukan susu dia apa ni, dia dengan ibu bapanya yang diangkat ni, kena Rasulullah izinkan apa ni menyusu daripada ibu angkatnya, maka dia jadi mahram. Jadi dia jadi anak susuan. Itu dalil mereka, dalil zahiri. Jadi walaupun dia besar sekalipun, ini muskilah juga. Kalau suami minum susu isteri, jadi anak susuan. Kalau dah jadi anak, boleh jadi suami isteri. Besok dah kena apa ni? Kena pergi mahkamah register . Kena pisah, naya punya kerja. Jadi itu pendapat zahiri. Jadi yang benarnya tidak. Hadis Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah hadis khusus. Hadis khusus, keringanan daripada Rasulullah SAW tak boleh dikiaskan kepada apa? Kepada orang lain. Sebab kita tak pernah dengar sahabat-sahabat lain dibenarkan untuk buat demikian. Jadi itu yang benar. Boleh? Dan ini untuk susu apa? Susu manusia saja. Kalau minum susu lembu, awak tak akan jadi anak susuan ni. Walaupun 100 kali awak minum. Itu dia. Jadi kalau anak kecil itu dia tak minum, dia tak makan selain susu, tapi susu apa yang dia minum? Susu lembu. Umur dia tak sampai 2 tahun. Dia kencing. Baju dia perlu dicuci ataupun cukup direnjis? Ya? Cuci ke renjis? Cuci ah, cuci kenapa cuci? Pasal lembu kamat. Susu lembu bukan susu manusia. Siapa setuju? Tak ada orang setuju. Takut nak jaga. Satu orang je berani. Dia kira susu ataupun dia kira makanan asin? Susu. Pada saya dia masih kira susu. Sebab ini masih ulam lagi. Dia tak boleh makan lain. Dia masih minum susu je. Dia belum makan makanan lain. Yang orang kata solid food tu kan. Ini sebenarnya susu. Ini lebih ringan berbanding dengan orang kata ni adalah makanan lain. Ini masih jenis susu insyaAllah. Itu yang dimaksudkan daripada lafaz perawi. Walam yakulit ta'am. Dia belum makan makanan. Makanan kita tahulah bukan susu semua. Boleh? Okey. Satu faedah lagi daripada hadis ini, ia menunjukkan bahawa asal alat pencuci adalah apa? Air. Itu dalilnya. Yo salu dicuci, maknanya dengan air. Wa yurashu diperciki, maknanya dengan air. Jadi boleh tak? Persoalannya, boleh tak kita cuci najis dengan selain air, dengan benda keras? Cuci dengan tisu. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tisu bukan air lah. Saya tanya, kalau dia bukan air, boleh tak boleh? Oh, dia tak boleh sebab dia bukan air. Jadi cuma boleh cuci najis dengan air saja. Betul? Tak betul? Awak giling, maknanya awak kena jawab. Ha? Kenapa tak betul? Maknanya boleh cuci dengan tisu? Lepas tu awak solat. Takut semuanya. Tisu tu boleh serap. Okey, ni tisu boleh serap. Boleh serap, boleh. Boleh? Tisu boleh cuci. Okey, okey. Sekarang ni baju awak. Baju. Awak ambil tisu, awak tekap. Ataupun karpet, ataupun yang keras macam ni. Ni apa ni? Kayu lah, ataupun seramik lah. Pakai tisu je cukup ke? Tak pakai air? Kalau boleh menghilangkan najis, baik. Tak, dia bukan baik. Najis semua najis, tak kira. Bau, no. Tapi boleh kata bau, badui tu air. Kencing badui pakai air. Jadi ini masalah penting. Ini banyak kali kita terangkan sebenarnya. Ejen cuci utama asal adalah air. Itu asal. Yang lain semua tak boleh digunakan. Manazzalna minas sama'i ma'an tahura, yang diturunkan daripada langit air yang mensucikan. Idh yughashikumun nuhasa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dalam surah Al-Anfal, ingatlah ketika kami berikan kamu apa tu, ngantuk, amanatan minhu, supaya kamu apa, tenang, tak takut, tak apa semua. Dan kami turunkan untuk kamu daripada langit ma'an air, untuk apa? Liyutahhirakum bi, untuk kamu mensucikan diri kamu dengannya. Wa yutibankum rijzas syaitan, dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahawa air itu adalah ejen pencuci. Selain daripada itu tak boleh bersalin. Sebab tu kalau kita lihat hadis-hadis semua tu, semuanya tanya pasal air. Sebab tu dia tanya tentang air laut. Nabi SAW kata apa? Bersih ataupun dia mensucikan. Dia mensucikan wa tahuru ma'uhu. Dia tak kata tahiru ma'uhu. Dia lupa. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air tu mensucikan. Tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Semua kita lihat macam tu. Hadis tu, hadis ni, hadis apa tu, anjing, jelatan anjing, tuhuru ina ihalikum idha walaga fihil kalbu an yaksilahu sama marat ulahun nabi turab, pensucian bekas air salah seorang daripada kamu bila dijilat anjing. Dan ini bersihkan 7 kali, yang pertama dengannya dengan tanah. Ini tuhur semua dengan air. Yang silau semua dengan air. Jadi itu asalnya. Asalnya tak boleh pakai tisu, tak boleh pakai kertas, tak boleh pakai batu. Kecuali apa? Kecuali tidak ada air. Ini jangan campur adukkan masalah wudu, tahara, mandi, junub, ada besar ada kecil, dengan bab najis. Tak sama. Sebab awak wuduk bukan nak hilangkan najis. Awak kotor ke awak kau wuduk? Muka kotor, tangan kotor. Tak kan? Tak najis. Kaki tak najis. Begitu juga dengan mandi junub. Tak ada apa-apa pun, tak kotor apa-apa pun. Jadi itu tahara apa? Tahara maknawiyah, tahara sudut makna, bukan tahara hissiyah, bukan betul-betul. Kita cakap pasal najis ni, najis fizikal. Jadi sebab tu man nak katakan dia sama dengan tahara lain, yang ini boleh kita cuci dengan selain air bila tak ada air, itu kias yang berbeza, kias ma'al-farid, tak sama. Jadi sekali lagi, tidak boleh menggunakan selain air untuk mencuci najis kecuali kecuali ada dalil. Bukan pasal kecuali tak ada air, tak, ada air, kita boleh gunakan selain air, benda yang keras. Bila dalil membenarkannya? Itulah cerita kita tentang apa? Istijmar, iaitu beristinja dengan batu. Kenapa kita katakan boleh? Sebab ada dalil. Bukan pasal tak ada air. Sebab tu saya terangkan minggu lepas, kalau orang yang apa mungkin salah faham, bahawa walaupun ada air, kita boleh pakai batu. Tidak disyaratkan pakai air dan batu, ataupun tak ada air baru boleh pakai batu. Bahkan sebagian ulama kata bagi bid'ah, kita combine kan istijmar dengan istinja, pakai batu kemudian kita cuci dengan air. Sebab tak ada datang dari Nabi SAW cara macam tu. Sama ada pakai batu dah, ataupun pakai air, tak ada pakai batu. Boleh? Jadi itulah dia. Nah, jadi selain daripada air, tak boleh kita gunakan asal. Ini dalil daripada ayat, daripada hadis ini. Dan satu lagi faedah, mengikut riwayat-riwayat lain, yakni didatangkan kepada Nabi SAW seorang bayi kan, bayi lelaki Hasan ke Husain, kemudian dia kencing di atas badannya. Jangan faham bahawa budak tu telanjang. Lepas tu tengah Nabi SAW pegang dia kan, dia kencing terus. Oh tu tak ada, mana ada budak orang bawa budak telanjang bawa jumpa Nabi SAW, mana ada, bawa jumpa ustaz je tau, macam biadab lah. Jadi maksudnya apa, dia kencing atas badan ni macam mana lah agak-agak? Tembus. Dia pakai sesuatu lah. Macam orang dulu tak tahu pakai jembus, awak seorang pakai jembus. Sepada orang brand aja lain, dia pakai lampin lah kan. Lagi zaman dahulu, diorang ada lampin tipis, ada lampin tebal untuk musim-musim tertentu. Jadi maknanya dia tak kencing langsung pada baju Nabi SAW. Jadi macam mana boleh kena baju Nabi SAW? Ada dua kemungkinan. Satu, kencing dia banyak tembus sampai apa ni, meleleh. Leleh terus kena baju. Yang ini confirm baju tu akan najis, sebab dia kena najis. Baik. Satu lagi kemungkinan, dia tak tembus, maknanya dia tak meleleh kencingnya daripada lampin. Tetapi apa, lampin budak tu kena baju Nabi SAW yang kering. Lagi sekali, lampin yang basah dengan najis kena baju yang kering. Itu kemungkinan yang kedua, betul tak? Ha, kemungkinan kedua. Tapi biasanya mana kemungkinan yang awak ambil? Yang pertama ke yang kedua? Air kencing sampai mengalir semua. Sebenarnya kalau tengok lampin mana mengalir semua, main kawak terah. Biasa budak kecil tak bawa banyak sangat. Kalau ikut riwayat tu, budak tu baru lahir, baru dilahirkan. Jadi biasanya apa ni, ini adalah basah daripada lampin kena baju Nabi SAW. Nabi SAW rejis. Ini dalil bagi pendapat ulama bahawa apabila terkena najis kepada apa, terkira apabila benda yang basah dengan najis kena kepada pakaian ke apa ke yang kering, dia najis, dia menajiskan. Tak mesti apa, air najis tu kena pada kita, basah je lah kena. Ingat tak yang ni? Dan sebaliknya, kalau baju basah, najis kering, najis ke tak kalau terkena kontak? Najis lah? Najis. Sekali lagi ya, dalil dia, lampir tu basah dengan najis, kena baju yang kering, kontak aja dia jadi najis. Sebaliknya, kalau najis dah kering, ada tahi ke apa kan, jadi kena dengan baju basah, baju jadi najis. Ya tak? Jadi inilah dalil dia. Boleh? Ha, ini bukan datang daripada apa, daripada angin aja. Ini lihat daripada apa, mentadaburkan nas-nas dalam syariah dalam bab ini. Jadi ingat tak lagi kisah ataupun isu apa tu, pegang anjing basah ke tak basah, cerita tu kan? Itu semua masuk dalam hal ni. Ini dalil. Sebab anak lelaki yang datang pada, yang dibawakan pada Nabi SAW tu kencing bukan langsung, tapi melalui apa ni, pakaiannya. Di pakaiannya basah, kena pakaian Nabi SAW. Satu lagi masalah, kalau kamu tak tanya, Maknanya kita tak baca betul-betul. Apa beza kencing lelaki dengan kencing perempuan? Okey. Apa bezanya? Dua-dua minum susu sama. Silap adik-beradik. Ha. Tapi bila kakak dia kencing, kembar lagi ya. Dicuci. Mati-mati dicuci. Tapi bila yang lelaki tu, ha, tak payah cuci, renjir saja sudah. Kenapa macam tu? Ini mesti diskriminasi perempuan. Dari kecil lagi anak perempuan dah apa? Dah dizalimi dan anaknya. Dari lebih kan anak lelaki. Memanglah Islam ni. Apa sebabnya? Siapa tahu? Atau siapa pernah dengar? Sistem sistem najis berbeza. Jadi najis dia berbeza ke tak? Sistem dia berbeza? Sistem apa dia? Sistem digestif berbeza. Jadi najis yang keluar tu sama ke tak sama? Sama. Kalau sama kenapa cuci dia lain-lain? Tahu. Ya? Dihukumkan. Kelak kenapa dihukumkan macam itu? Tak adil kan? Dia budak, dia budak. Dia minum susu, dia minum susu. Dulu tak makan apa-apa. Ya? Sami'na wa ta'ana. Kita dengar dan ta'at dia lah. Kita dengar ta'at dulu. Apa pun kita cakap ni, akhirnya kita mesti dengar dan ta'at. Ni kalau kita nak apa ni, nak tambah yakin ke atau apa ke lah. Tak salah bila kita tanya untuk memahami, bukan tanya untuk menolak. Ada dua pertanyaan. Bila kita tanya tentang hukum tu ada dua kemungkinan. Satu kita tanya nak lebih faham. Baguslah. Gunakan akal lebih faham. Lagi tambah yakin. Kata Nabi Ibrahim AS, Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Baik Tuhan ku, tunjukkan aku bagaimana kau hidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min. Allah kata, apakah kau tidak beriman? Qala bala, kan aku beriman. Tapi apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk memberi ketenangan lebih kepada hati aku. Tambah yakin. Jadi tanya untuk tambah yakin boleh tak? Okay? Boleh. Tapi jangan tanya untuk menolak. Jadi dalam hal ini, sama ada kencing lelaki dengan kencing perempuan ni sama ataupun tak sama. Agak-agak kita sama ke tak sama? Tak sama. Sebab kalau sama, hukumnya mesti sah. Sama. Sebab itu muqtada al-adil. Itu adalah keadilan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan untuk keadilan dan untuk buat ihsan. Dan syariat tidak akan membeza-bezakan dua benda yang sama, yang serupa. Dan syariat tak akan menyamakan dua benda yang berbeza-beza. Itulah keadilan. Sebab tu ada qiyas. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar, wahai orang-orang yang berfikir, yang pandai. Benda yang sama, mesti sama hukumnya. Yang lain, mesti lain hukumnya. Cuba salah dia, sebab hukum dia berbeza, kita tak tahu secara nyata, secara jelas. Dia disembunyikan. Bahkan memang sengaja disembunyikan daripada kita. Tak diberitahu. Jadi kita tambah sikit. Jadi yang penting kita mesti yakin bahawa kencing bayi lelaki tak sama dengan kencing bayi perempuan. Cuma yang perlu buktikan adalah orang-orang kerja dekat makmal. Itu dia pergi tengok. Kalau nak tambah lah, kalau nak tambah ya, yakin. InsyaAllah kita tengok selanjutnya. Alhamdulillah. Kembali kita sambung pembahasan kita hadis Abu Samsah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda dicuci kencing bayi perempuan dan direnjisi kencing bayi laki-laki. Satu hadis yang sahih. Dan kita bahaskan tentang mengapakah dibeza-bezakan cara mencuci kencing bayi lelaki dan bayi perempuan ini. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa syariat tidak akan membeza-bezakan dua perkara yang sama, dan syariat tidak akan menyamakan dua perkara yang berbeza. Jadi bila hukum atau cara mencuci berbeza, menunjukkan bahawa benda yang dicuci itu berbeza hukum. Tak mesti, tak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jadi apa yang tidak sama ya? Maknanya kencing bayi lelaki itu lebih ringan kenajisan ya berbanding dengan kencing bayi perempuan. Itulah yang diyakini. Cuma tidak ada ataupun mengikut ilmu kita setakat inilah, kita mungkin tak tahu daripada sudut sebenar, kedudukan sebenarnya. Baik, sebab ini perkara yang tidak diterangkan, bahkan disembunyikan oleh syariat. Syariat tak terangkan sebenarnya bahawa ini lebih kurang najisnya, ini lebih najisnya. Baik, jadi sebab itu sebagai ulama mengkaji. Baik, adakah perbezaan antara dua kencing ini? Maka ada yang mengatakan setelah kajian mereka mengatakan terdapat perbezaan, iaitu kencing bayi lelaki lebih, kita katakan apa, lebih lembut lagi, lebih halus lagi berbanding dengan kencing bayi perempuan yang lebih tebal lagi. Jadi itu seolah-olah menguatkan bahawa itulah kenapa Nabi SAW memberatkan kencing bayi perempuan beza dengan kencing bayi lelaki, walaupun kedua-duanya bayi makan makanan yang sama. Dan ini kemungkinan disebabkan cara penghadaman anak lelaki dengan anak perempuan. Baik, ini semua kemungkinan. Untuk diri sendiri, secara peribadi kita tak pernah buka, tak pernah tengok dan sebagainya digestive system mereka. Tapi ini kemungkinan sebabnya penis kencing mereka berbeza-beza. Jadi ini pendapat yang terkuat tentang hikmah diringankan kencing bayi lelaki tetapi tidak untuk bayi perempuan. Ada juga yang berkata bahawa diringankan kencing bayi lelaki adalah disebabkan orang Arab suka pada anak lelaki tapi kurang suka dengan anak perempuan. Jadi terbawa-bawa dalam bab apa ni? Dalam bab cuci kencingnya. Dan mereka mengatakan orang Arab suka dukung anak lelaki, tak suka dukung anak perempuan. Jadi bila banyak dukung anak lelaki, anak lelaki pun banyak kencingnya, akan menjadi susah kalau perlu mencuci pakaian yang terkena kencing bayi lelaki ni. Adapun bayi perempuan kenapa dicuci? Sebab jarang mereka pegang anak perempuan. Jadi ini kata sebagian ulama, tidak ada kesandarannya langsung. Tidak ada sandaran. Mereka tak akan jumpa pendalil pun. Hatta dalam sejarah pun tidak dapat dibuktikan. Bahkan seharusnya Nabi SAW datang dan membawa keadilan. InsyaAllah lah. Yang tidak membeza-bezakan jika tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam banyak perkara. Berbeza dengan zaman jahiliyah yang melebihkan lelaki dengan tanpa sebab. Baik. Bahkan ini yakni ta'lil ini ataupun sebab ini bahawa anak lelaki atau anak lelaki lebih disuka oleh orang-orang Arab, ini soalan apa? Memberi kecacatan tuhmahan terhadap agama Islam. Jadi ini sebenarnya tertolak. Walaupun demikian, memang wallahualam saya ada dengar bahawa memang orang Arab dia malu, bukan benci ya, bukan menghina, tapi malu nak pegang anak perempuan banding dengan dia pegang anak lelaki. Itu daripada sudut mungkin tabiat orang Arab sendiri. Sebab itu datangnya hukum ini. Kalaupun betul orang Arab malu, bukan benci ya, ataupun menghina anak perempuan, itu tak boleh menjadi alasan dibeza-bezakan cara mencuci kencing mereka. Jadi yang paling kuat dalam hal ini adalah memang ada perbezaan antara kencing lelaki dan perempuan. Sebab itu dibeza-bezakan cara mencucinya. Wallahualam. Tadi ada apa soalan tadi? Kalau minum susu formula dengan minum susu apa? Susu soya bean. Susu apa? Susu soya milk. Susu soya. Jadi susu kita tahu lah, susu daripada binatang. Susu tak ada datang daripada pokok ke daripada sayur. Jadi susu daripada binatang. Jadi kalau dia bukan daripada binatang, daripada tanaman soya dan sebagainya, ini bukan susu. Ini bukan susu walaupun warna putih. Okay. Ada pun susu formula, susu kan, susu lembu ke apa, ada tak ada formula apa, dia tetap susu lah. Kalau balik ataupun kebanyakan yang kita tahu asal dia adalah susu, jadi sepatutnya dia masuk dalam hukum kalau dia minum itu saja, maknanya dia belum memakan lagi makan makanan. Ada yang tertinggal dalam hal ini? No. Dalam keadaan orang nak solat tapi pakaian dia kena najis dan tak ada air. Seorang yang sedang solat ataupun waktu nak solat, pakaiannya ada najis. Waktu nak solat. Waktu nak solat tu maknanya dah solat belum? Belum. Belum angkat tangan, belum tak gerak tadi haram. Okey. Tak ada air nak cuci. Apa dia buat? Boleh dia sembahyang ke tidak? Jadi apa perintah yang dituntut pada orang yang pakaian solat dia tu najis? Disuruh cuci. Sekarang air tak ada. Baik. Jadi patutnya kalau tak ada air dia kena tanggalkan pakaian dia kalau boleh lah. Okey, kalau pakaian dia tu pakaian luarnya, selendangnya ke apa ke, mesti dikeluarkan lah, mesti disungkur apa, mesti dicabut. Baik. Tapi kalau pakaian tu adalah yang kena pada badan, sehingga kalau ditanggalkan akan membuka auratnya. Akan apa? Membuka auratnya. Dan membuka aurat ataupun menutup aurat adalah syarat sah solat juga. Begitu juga dengan najis. Ini macam tu nak dahulukan. Mana lagi berat? Menutup aurat ke menghilangkan najis dari pakaian yang menutup aurat? Sama lah, kita kena timbang. Mana lagi berat? Berapa kilo? Jadi menutup aurat lagi berat. Baik, jadi najis itu bukan kita mau cuci, tetapi tidak ada alatnya, tidak ada agennya. Jadi kita solat sebagaimana yang boleh. Dan inilah jawapan saya bagi orang-orang yang sakit di hospital dan sebagainya, di mana pakaian mereka tak ada orang yang nak cucikan dan seterusnya. Jadi mereka solat sebagaimana ada saja. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taqwalah kamu pada Allah, mengikut kemampuan kamu. Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan dengan apa yang dia mampu. Itulah yang dia mampu, ya, dia disolat dalam keadaan itu. Okay. Jadi kita pergi pada hadis berikutnya. Hadis 27, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu thawb تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. Artinya dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Kau menggosoknya, kemudian mengeruknya dengan air, kemudian memercikinya, lalu engkau solat padanya, yakni dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Asma, yaitu putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Abdullah ibn Zubair, dan dia masuk Islam di Mekah lagi dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih tua 10 tahun dari Aisyah radhiyallahu anha dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijrah setelah terbunuh putranya kurang dari sebulan dalam usia 100 tahun. Siapa putera dia? Apa nak lagi dah? Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ini terdapat fitnah pada zaman tersebut. Abdullah bin Zubair berada di Mekah dan dia telah melantikkan atau ramai melantiknya sebagai khalifah di Mekah, dan ketika itu ada khalifah lain di Madinah. Dan asal tempatnya sekarang dah di Syam. Jadi ada peperangan, mereka datang menyerang Mekah sampai roboh Kaabah, ramai yang mati ketika tawaf dan sebagainya, termasuk juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dibedil dengan meriam pada Kaabah ketika itu. Baik, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang amat berani sekali. Baik, walau bagaimanapun itu ijtihad daripada beliau, beliau mati syahid insyaAllah. Dan ibunya, yang dia mati ketika itu, ibunya masih hidup lagi. Ibunya ketika itu dah tak nampak lagi, umur dah 100 tahun. Giginya tetap utuh dan tidak ada perubahan pada akalnya, tetapi dia telah buta radhiyallahu anhu. Bila yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ataupun berkata tentang darah haid yang mengenai pakaian ats-tsaubah. Jadi pakaian di sini pakaian yang tertentu. Ada alif lam, ada dua kemungkinan. Ini lagi alif lam untuk istighraq, maknanya untuk merangkumi semua pakaian, ataupun ats-tsaubu pakaian yang maklum, yang tertentu saja. Baik. Ya, nanti kita akan bahaskan. Baik. Apa kita buat bila darah haid kena pakaian? Tahutuhu. Tahutuhu maknanya kita kerik. Macam kita garuk bila gatal, hakkahu tahutuhu. Ya, kita kerik gitu saja dengan tangan, dengan jari. Pakai air atau tak pakai air, kalau tahutuhu ni tak pakai air. Dan bila kita boleh kerik darah haid, sama dia sedang basah atau dah kering. Ini biasanya kita kerik bila dia basah lagi. Baik. Dan darah haid antara darah yang istimewa yang keluar untuk wanita yang telah baligh, dan haid dinamakan haid disebabkan dia banyak, dia dah banyak, dia akan melimpah ruah. Hadha yahudu. Baik, seperti kolam air, dia dah banyak, dia akan melimpah ruah. Itulah yang yang kita boleh misalkan dengan darah haid tidak banyak. Tiba masanya setiap bulan dia akan melimpah, dia akan keluar untuk digantikan dengan darah lain. Dan darah haid amat kotor sekali. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahyid, qul huwa adzan." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid ini ataupun tempat haid, katakanlah dia adalah kotor. Fa'akan zilun nisa'a fil mahid, maka jauhkanlah daripada wanita ketika mereka dalam haid. Baik. Jadi darah haid ini kata mereka yang melihatnya, wallahu'alam, saya tak tahu betul ke tak betul, tapi ulama ada mengatakan dia ini lain daripada darah lain. Dia akan apa ni, cepat mengeras, tak seperti darah lain, wallahu'alam. Kemudian bila demikianlah, maka dia akan keras, dia akan ada solid gitu. Maka Nabi SAW kata mula-mula sekali jangan tuang air, tapi kita kerik dia, kita kerik. Nanti yang tinggal adalah masih ada lagi bekas dia, masih ada lagi ain dia dekat pakaian tersebut. Jadi tinggal kita apa? Thumma taqrusuhu bil ma. Kemudian hendaklah dia menggosoknya. Kalau dalam terjemahan di lain, menggosok ini kan. Jadi sepatutnya yang depan tu mengerik lah. Di bahasa Melayu lagi senang ni bahasa Indonesia. Jadi takut tu maknanya kerik. Yang takrusuh maknanya gosok. Itu maknanya takrusuh dalam riwayat tukar risuh. Kata ulama al-lughah al-akhfash. Tak silap saya ada juga dalam kitab ni. Kalau tak ada mungkin saya akan baca kat kitab lain. Cara mengeriknya adalah kita antara pakaian tu yang kena darah tu kita letakkan antara ibu jari dengan jari petunjuk ni. Jadi kita gosok-gosok dan kita buang-buang yang itu lah. Tuang air dan kita buang-buang. Kita gosok-gosok dengan dua jari ni. Tu bezanya dengan setakat kerik saja. Tu mata krosoho bilma dengan air. Jadi dah makin bersih. Dan mungkin dah bersih terus. Mungkin tak ada bersih terus. Dah tuang air, dah gosok-gosok, hilang terus. Mungkin hilang terus ke tidak? Mungkin. Okay. Tapi Nabi SAW tetap kata apa? Thumma tadahu. Kemudian dalam kau menuangkan air dekat atasnya. Tadahu an-nadah ni ada dua makna. Satu, dia adalah merenjis. Sebab tu rush yang dalam hadis sebelum ini, dalam riwayat tam, apa ni, wa yumdahu. Kan kita ingat yumdahu maknanya direnjis. Jadi dah cuci, dah ada kerik, dah cuci, dah gosok-gosok dengan air, renjis saja. Satu kemungkinan. Satu kemungkinan lain, yang dahu tu maknanya bukan renjis, tapi dia lah tuang dengan air juga sampai mengalir. Itu dua kemungkinan. Kemudian kata Nabi SAW, ثُمَّ تُصَلِّ فِيهِ. Kemudian ada wanita itu solat di dalamnya. Ini adalah perintah, تُصَلِّ فِيهِ, hendaklah dia solat dalamnya. Tapi adakah dia mesti solat dalam pakaian yang baru cuci daripada rahim? Kalau nak pakai baju lain boleh tak? Boleh. Tapi Nabi kata pakai baju tu. Awak kata tak payah pakai baju tu. Jadi asalnya batuknya dah cuci, mesti pakai baju itu, jangan pakai baju lain. Jadi ada kalau mafhum, ini paham kan mafhum? Susah saya nak terjemah. Mafhum. Fahaman terbalik daripada apa ni? Dari pada lafaz Nabi SAW, taklah dia solat pakai pakaian tu. Rumatu solifi. Mesti ke tak mesti? Jadi kata ulama, perintah ini bukan perintah apa ni? Perintah yang wajib. Ini perintah membolehkan. Perintah membenarkan. Sebab sebelum ini dia adalah apa? Dia boleh. Kemudian dia tak boleh pasal dia dah lahir, kemudian diperintahkan. Jadi perintahnya bukan balik kepada pada asal sebelum dilarang, iaitu dia dibenarkan saja. Kalau pakai pakaian lain boleh benarkan. Dan dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa tusalli fi", hendaklah dia solat dalam pakaiannya, menunjukkan sebelum dia buat ni, sebelum dia buat tiga perkara tu, apa? Dia kerik, dia gosok dengan air, dia tuang dengan air, boleh tak dia solat dengan pakaian yang ada dah lahir? Tak boleh. Kalau dia pakai berdosa ke tak berdosa? Dosa ke tak berdosa? Berdosa. Solat pakai pakaian yang ada darah haid, berdosa. Kemudian solat ni sah ke tak sah? Ya? Salat sah? Ada darah haid boleh solat? Ha? Ada darah haid dekat pakaian, boleh pakai tak untuk solat? Tak boleh, tapi sah ke tak sah? Sah juga solatnya. Nabi kata summa tusallifi, kemudian baru pakai, baru solat dengan pakaian tu. Maknanya sebelum wabah gini boleh tak solat dengan pakaian tu? Ha, ini mafhum lagi. Mafhumnya selagi belum cuci, sebelum hilang darah haid ini dekat pakaian, jangan pakai, jangan gunakan untuk solat. Kalau pakai juga tak salah. Tu faham dia. Jadi dalil hadis ini dalil bagi ulama yang mengatakan antara syarat sah solat hendaklah bersih pakaian daripada najis. Nanti kita sampai kepada bab adakah haid, darah haid itu najis ke tidak. Dan juga apa kalau pakaian mesti bersih daripada najis? Apa lagi mesti bersih daripada najis kata mereka untuk solat? Badan dulu mesti bersih daripada najis. Kalau ada buang ke kecil belum lagi istinja, solat juga tak sah. Dan apa lagi? Badan, pakaian, lagi tempat solat tu pun mesti suci daripada najis. Ini kita jumpa dalam buku-buku fiqh. Inilah dia ada dalil. Mentang-mentang dia mazhab, kita tak suka mazhab, tak mau pakai. Maksudnya dia datang daripada hadis. Nah. Badan, okey. Pakaian pun daripada dalil ni. Dan tempat apa pula dalil? Tempat hadis apa? Saya ingat. Hadis orang Badui. Yang kencing di masjid tu tempat. Tempat pun wajib dibersihkan daripada najis. Kalau pakaian tidak bersih, tidak sah solat. Kalau badan tidak bersih sepatutnya tidak sah solat. Kalau tempat tidak bersih pun tidak sah solat. Baru straight aja cantik. Tak ada lagi terkuat. Nah, tapi itu pun ada khilaf. Kalau nak cerita saya tak habis ni. Okey. Summa tusalli fi. Jadi di sini kita dah jelaskan apa itu darah haid. Nah, jadi darah haid kata ulama adalah darah yang keluar untuk wanita yang dah baligh. Yang dah baligh. Kalau darah haid keluar umur 5 tahun kan. Anaknya main kerja. 5 tahun dah keluar darah. Nampak macam darah haid. Itu darah haid ke? Dah wajib sembahyang ke? Ha? Oh, kena kata. Jadi kalau awak, sebab saya tanya je, ada orang dia punya kaedah simple sangat tau. Keluar darah, dah balik. Keluar mani, dah balik. Gitu je ke? Tak ada tengok lain angle lagi. Ya tak? Budak 7 tahun keluar mani, dah balik ke? Budak lelaki. Budak 7 tahun keluar darah haid, dah balik ke belum? Itu soalnya dia pandai bezakan haram dan halal. Kalau membezakan tentang hukum. Jadi ada syarat lain lah. Okay lah. maknanya dia ada tamyiz lah maknanya. Okay. Kalau lah dia dapat bezakan, dia tahu. Dia tahu solat semua dia tahu. Dia tahu baca Fatihah, dia tahu tu, dia tahu ni. Masih lagi kanak-kanak. Budak 9 tahun pun kanak-kanak. Nah. Ada umur ada menentukan ke tidak? Tak ada. Ada bayi 5 tahun macam mana? Diri 5 tahun dah diri boleh dah boleh lari. Siapa kata budak-budak ni kecil-kecil dah boleh hafal Quran pun. Jadi di sini perlu umur yang munasabah. Umur yang mana umur baligh lah. Ha, umur boleh keluar hit betul-betul. Umur boleh keluar mani dalam apa ni dalam apa dalam sudut hukum. Karena yang sebelum itu dah kira luar. Luar daripada kebiasaan. Luar daripada kebiasaan tak boleh jadi hukum. Sekali luar daripada kebiasaan tak boleh jadi hukum. Sebab tu diorang letakkan apa paling sedikit, paling muda wanita boleh keluar haid dan kemudian baligh adalah umur 9 tahun. Itu pembahasan lain. Okay. Sebab tu bawah daripada tu tak pakai. Dan itu lagi ada lagi satu syarat, bukan keluar kerana sakit. Kerana sebab penyakit keluar darah itu tak pakai boleh. Sebab itu bukan darah haid daripada sudut syariah. Daripada sudut syariah. Ini kemungkinan saja. Ini kena check dengan apa pakar-pakar ada tak macam itu. Kemudian tentang darah haid ini, bila Nabi SAW perintahkan untuk dia ngeriknya, menggosoknya dengan yang mencucinya, apa kita boleh ambil daripada perintah mencucinya? Sama tak dengan hadis-hadis yang sebelum ini, bahawa tidak diperintahkan untuk mencucinya bila dia kena baju, melainkan kerana dia dah najis yang wajib dicuci. Jadi apa hukum darah haid najis? Confident tak darah haid najis? Ada khilaf tak kalangan ulama? Tak ada, tak ada khilaf di kalangan ulama. Dengan nas Al-Quran pun ada. Hadis ini satu lagi dalil. Dan kalau tak ada dalil daripada hadis pun, kita ada umum daripada ayat Al-Quran, iaitu audaman masfuhan. Ini darah yang mengalir. Betul sekali di dalam darah yang mengalir, bahkan lebih dahsyat daripada itu, ia datang daripada kemaluan. Kalau tak ada dalil juga, kita boleh kiaskan dengan apa? Dengan kencing dan birak. Sebab dia keluar dari tempat yang sama. Jadi tidak ada masalah tentang darah haid sebenarnya. Cuma pembahasan kita adalah darah lain macam mana. Darah keluar dari hidung, dua kat darah keluar dari muka, enggak? Adakah dia sama dengan darah haid? Darah istihabah tak sama dengan darah haid. Jadi ini pembahasan yang panjang. Okay. Dalam hal ini ulama mengambil dalil daripada Al-Quran tadi, iaitu tentang darah, bahawa darah itu najis. Cuma mereka mengkhususkan darah yang macam mana? Daman masfuhan, yang memancut. Asalnya memancut, ini banyak lah. Mancut ke tak mancut satu hal, tapi maknanya dia banyak. Jadi maknanya kalau darah itu sedikit, ada ulama yang mengatakan dia tidak najis ataupun najis tapi dimaafkan. Faham kan? Maafun. Jadi yufa'an yasirihi, yakni dimaafkan sedikitnya tapi tidak dimaafkan banyaknya. Boleh. Sebab apa? Quran kata darah tu darah yang banyak masfuhan. Tetapi dalam hadis kita ni, darah haid, Nabi SAW ada bezakan darah tu yang dikerik, digosok, dicuci ni banyak ke sedikit. Hadis ni. Jadi sekarang soalan dia macam ni. Kalau darah haid yang kena baju wanita itu setitik aja, wajib ke cuci? Ah, buat bodoh je. Solat aja. Ataupun mesti cuci juga. Apa dalil? Dalilnya mana? Hadis. dalil hadis. Yang apa dekat dalam hadis ni? Tidak membezakan. Nabi SAW mengumumkan, memutlakkan darahnya. Jadi tanya apa? Qala fi damil haid yusibu thawb. Ditanya dalam berkata tentang apa? Darah haid yang kena baju. Tak dibeza-bezakan darah tu banyak ataupun sedikit. Dan inilah pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Especially tentang darah haid. Masalah khilaf di kalangan ulama adalah tentang selain darah haid, darah luka ke apa. Kalau sedikit macam mana? Keluar daripada apa ni? Hidung sikit. Keluar luka sikit. Darah. Setumpuk kecil. Mesti cuci ataupun tak perlu. Kalau sedikit. Jadi di sini ada ulama ataupun sebenarnya kebanyakan ulama memaafkan darah yang sedikit selain daripada darah haid. Sebab darah haid ini nas dia mesti cuci walaupun sedikit. Darah lain ada yang mengatakan sedikit. Kemudian masalah yang kedua adalah apakah guideline untuk mengetahui darah ni sedikit ke banyak? Macam nak tahu dia banyak ke sedikit? Berapa dia punya ni? Berapa kecil dia? Jadi di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang sedikit tu bila awak rasa dia sedikit. Kalau awak rasa dia banyak-banyak, awak tak boleh solat dengan pakaian yang kena darah. Kalau awak rasa dia sedikit, solat je boleh. Jadi maknanya kalau ada dua orang, dua-dua ada darah sama saiz, ada yang boleh pakai, ada yang haram pakai. Mana solat dia tak solat. Itu yang pelik tentang apa ni? Pendapat ni. Tapi dalam waktu yang sama, terdapat kaedah bila tidak ada dalil menetapkan sesuatu kadar, maka kita kembalikan dia kepada kepada adat, kepada apa? Kepada diri sendiri. Macam sakit, awak sakit, tapi macam mana awak tahu yang sakit macam ini tak perlu apa? Puasa. Jadi tak boleh ditentu, Tuhan sendiri yang tahu. Saya kalau saya sakit, nanti saya kalau Allah kuasa, nanti tak nanti apa ni, nanti mudaratkan contohnya, ataupun memberatkan. Jadi kita katakan awak kasih fatwa untuk diri awak sendiri. Awak yang tahu awak ni sakit macam mana. Jadi dia balik kepada apa? Individu. Ataupun kalau tidak, kita kembalikan kepada kepada doktor. Jadi ini antara kaedah tentang bila kita tak ada dalil yang khusus, kita kembalikan kepada adat. Bila kita tak tahu penafkah kepada apa ni, ahli keluarga, kepada anak dengan ma'ruf, dengan baik itu berapa banyaknya, jadi kita lihat kepada apa ni? Kepada adat, kebiasaan dan seumpamanya. Tetapi kemusykilannya tetap ada atau tak ada? Tetap ada. Macam mana satu orang boleh apa ni, dibenarkan solat dengan darah yang sedikit tadi, yang satu lagi tak boleh. Baik. Satu lagi pendapat tentang nak tentukan darah itu sedikit ataupun tidak, ini digunakan oleh sebahagian ulama, iaitu kalau sedikit tu dia sebesar dirham barley. Ini dirham barley ni kita pun tak nak nampak. Ini ada zaman, satu zaman khilaf khalifah tu, dia ada buat duit siling. Duit siling dia kecil lah. Jadi mereka katakan kalau ikut saiz dirham ni, ni kecil. Ini apa? Sedikit. Jadi dimaafkan. Ini disebutkan oleh kebanyakan ulama sebenarnya. In fact mazhab Syafi'i masyhur dimaafkan apa? Darah yang sedikit. Nah. Dan besar je dirham ni, kata dia macam jari ni adalah apa ni, hujung jari ni, itu besar dia. Jadi kalau besar daripada itu, tak dimaafkan. Tak dimaafkan. Jadi apa dalil untuk ni semuanya? Sebenarnya tak ada dalil. Tetapi ada tak dalil atau kaedah bahawa yang sedikit tu dimaafkan? Asalnya ada sedikit. Dimaafkan sebab Quran kata dalil darah yang banyak. Jadi dalam masalah ni terdapat khilaf yang banyak. Jadi wallahu alam, yang selamat adalah kita bersihkan lah. Memang kalau setitik satu nokta je tu dah tentu tak payah. Cuma kalau setitik satu nokta macam dakwat gitu, kalau dia banyak ke atas, titik titik titik, okey, bawah ada lagi titik titik, semua sikit, semua kalau satu-satu tak sampai punya satu dirham pun lah, ikut apa pendapat ulama. Tapi kalau combine dengan dia, dah lebih daripada satu dirham, satu jari. Jadi yang ini perlu cuci atau tak perlu cuci? Yang ini kata ulama mesti dicuci. Kita tak boleh tengok satu-satu, kita tengok keseluruhan. Pasal dia kena kat baju yang nak digunakan untuk salat. Boleh. Ini nak buka je sebab ini antara pembahasan-pembahasan ulama dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya. Jadi kita apa ni tahulah bahawa di belakang tu ada apa ni, ada ilmu yang amat luas. Jadi untuk kita sedikit tu, tapi berapa banyak tu kita tak dapat nak pastikan. Adapun darah hib, boleh tak kita maafkan yang sedikit zahirnya tak boleh mengikut hadis ini. Okey. Satu lagi masalah tentang hadis ini. Nabi SAW berkata tentang darah hib yang kena pada al-thawb. Jadi sama ada pakaian itu semua pakaian ataupun pakaian tertentu. Kalau kita tak mau solat dengan pakaian yang dah kena darah hib tu, kita nak pakai pakaian lain yang kita khusus untuk buat solat misalnya, perlu tak kita cuci pakaian yang terkena darah hib? Jadi ini balik kepada apa? Alif lam. Apa makna alif lam? Adakah untuk semua pakaian ataupun pakaian tertentu? Kalau kita katakan alif lam tu balik kepada semua pakaian, kita mesti cuci semua pakaian. Sama ada kita nak pakai ataupun kita tak pakai. Tapi kalau alif lam tu maksudnya adalah the shirt ke apa kan, pakaian tu yang tertentu, maka maksud di sini adalah pakaian yang nak kita gunakan untuk solat. Jadi kalau yang kita tak gunakan untuk solat, tak masuk dalam hukum ni, tak payah dicuci. Dan inilah sebenarnya pemahaman yang benar. Seperti mana bersihnya bekas air kamu yang dijilat oleh anjing, kenapa kita cuci? Bila kita mesti cuci? Bila kita tak pakai. Kalau kita tak pakai, nak buang, perlu tak cuci? Tak perlu cuci. Jadi itu maksud dekat sini al-thawb tu maknanya lil-ahdi, yang tertentu, yang untuk dibuat solat. Kemudian tahutuh, okay, untuk kita keringkan darah tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa syariat melihat apa? Melihat dalam menghilangkan najis itu, kita berjimat dalam menggunakan air. Sebab kalau kita terus cuci darah hid, kita akan gunakan banyak air. Berbanding dengan kita buang dulu atas dia, lepas tu baru kita gosok, lepas tu kita tuang lagi, kan? Kita jimat air, tak payah gunakan banyak air. Kalau tidak, lagi-lagi kalau awak pandai sangat, awak masukkan semua dalam badi, lagi banyak air pakai. Lagi-lagi kalau masuk dalam mesin-mesin semua, ya, lagilah banyak pakai air. Tapi kalau dah bersihkan dulu, dah gosok semua, dengan berus lagi, baru masukkan letak sabun, kan mudah. Tak guna pakai gagal banyak air. Jadi itu, hikmah je, disuruh kita buat ke tahap-tahap ini. Baik. Masalah yang kedua adalah takrusuhu bil ma', kita gosokkan dengan air. Kita dah terangkan caranya. Dan telah kita juga terangkan bahawa kemungkinan kita dah gosok dengan air, dia dah bersih, dah tak ada kesan darah. Mungkin atau tak mungkin ni? Mungkin. Jadi kemungkinan dia adalah pada perintah yang keduanya. Kemudian hendaklah kau tuang dengan air atau kau renjis dengan air. Jadi ada kedua kemungkinan. Jadi kita nak pastikan apa maksud dia. Adakah tuang dengan air ataupun renjis dengan air? Mana satu yang betul? Mana satu pemahaman yang betul? Tuang dengan air. Tuang dengan air ni, kalau dia belum bersih. Kalau dah bersih, kenapa tuang dengan air? Mesti renjis dengan air. Ha? Dah bersih, buat apa nak tuang lagi? Buat apa nak gilas lagi? Dah bersih. Kita gosok tu, kita tuang air tu, dah hilang. Lepas tu kita kena tuang air lagi. Kuat ke tak kuat? Kemudian dia balik kepada bahasa Arab lah, eh? Tantahuhu. Hu tu balik kepada apa? Hu balik kepada darah boleh, balik kepada asau boleh, pakaian boleh. Semua membranan dalam hal ni. Siapa yang tengah belajar, nah, inilah kegunaan bahasa Arab. Sebenarnya ada kena-mengena. Kalau awak kata dia balik kepada darah, tuang pada darah, maknanya darah tu masih ada lah. Maknanya kita tuang dekat tempat tertentu saja, iaitu tempat yang kena darah, bukan semua pakaian. Tapi kalau hu tu balik pada pakaian, kita renjis ke kita tuang pada spot yang kena darah ke, atau seluruh pakaian? Seluruh pakaian. Jadi mana satu ni nak amalkan? Jadi kalau wanita ni ada darah hit kat satu tempat saja, Dia nak amalkan ni macam mana? Dia kerik dah okey, dia gosok pun dah. Lepas tu kalau kata dia tuang, dia tuang kat mana? Dia tuang kat tempat spot dar ataupun satu bagian. Kenapa pula kat spot aje? Pasti yang kena gosok tak cerita lah. Yang lain mesti pakai akal. Pakai akal lah, ngaku je lah. Nak setiap air lah. Nak setiap air. Okay. Tapi ada kemungkinan ke tak kemungkinan ada kepada pakaian? Pakaian sir. Tapi tak kuat kemungkinan tu. Awak kata tak kuat? Ada pakaian. Saya terangkan awak, ada ulama mengatakan yang lebih kuat adalah pertama sekali tandahuhu tu bukan tuang. Dia renjis. Dan renjis tu bukan dekat spot yang dah bersih. Sebab dah bersih. Dah gosok dah bersih. Tetapi renjis dekat mana? Sembarang. Jampi-jampi. Semua kata renjis. Kenapa dekat surrounding? Ulama mengatakan inilah yang halusnya. Faedah ni saya dapat. Saya kongsi. Kita ada asal. Bila kita ragu-ragu dekat tempat mana yang ada najis tapi kita tak nampak, khafi. Baik. Yang itu disyariatkan untuk kita renjis. Di tempat yang kita ragu-ragu ada najis. Kalau kita nampak tak boleh renjis, mesti cuci. Jadi yang mana yang kita renjis ni, renjis di kawasan tempat lain, bukan kat situ lagi, itu dah bersih. Di mana yang wanita itu rasa mungkin ada juga darah tapi tak nampak. Lagi kalau pakaian apa? Pakaian yang apa ni, gelap misalnya. Mungkin kan? Tak nampak. Kalau putih memang boleh nampak lah. Tapi kalau tak nampak, jadi dia renjis kat situ. Itu faedah tanpa hukum. Kata mereka ni lebih kuat daripada apa ni, tuang air tempat tu lagi sekali. Pasal dah bersih, buat pun nak tuang lagi. Boleh. Dan dalil untuk renjis tempat yang masykukun fi najasatihi, yang ini tempat yang diragukan dia ada najis, adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW dijemput datang rumah Anas bin Malik untuk solat. Dan Nabi SAW kata, kumu fa li usalliya lakum, dirilah aku nak solat untuk kamu, yang ini nak jadi imam kat spot musalla kamu kat rumah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata apa? Maka aku ambil hasir, yang ni tikar tu, yang telah hitam kerana lamanya tak pakai. Maka aku pun renjis dengan air. Hadis ni kat dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW pun solat kat atas tikar tersebut. Kata ulama, direnjiskan pada tikar tersebut kerana tak nampak lagi najis, tapi rasa-rasanya ada. Jadi tak payah cuci, tapi direnjis sahaja. Cukup untuk diri. Direnjis. Sebab tu kalau kita tak pasti dekat pakaian kita ada mali ataupun ada najis, jadi kita tak nampak, kita dah cuci tempat yang kita nampak, yang tak nampak kita rasa mungkin ada, kita apa? Kita rejis untuk hilangkan kita punya keraguan. Itu asalnya. Boleh. Jadi kalau kita nak ambil kesimpulan fahaman hadis ini, pertama sekali dia buang bahagian yang keras daripada darah air tersebut dengan dia mengeritnya tanpa gunakan air dahulu. Kemudian dia menggosoknya dengan air, baik, sampai hilang. Baik. Kemudian mana tempat yang diragu-ragui terkena darah tu, hendaklah dia renjis saja, dah cukup, dah bersih dah, dan dia boleh pakai pakaian tersebut untuk buat solat. Kerana ini ada kaitan dengan hadis berikutnya, kita pergi pada hadis berikutnya, hadis ke-28. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat Khawlah ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam qal yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika darahnya tidak hilang? Beliau menjawab, cukuplah bagimu air dan tidak membahayakanmu bekasnya. Jadi bekas dekat sini maksudnya adalah la warna, bukan solidnya. Solid itu tak dimasukkan kat sini. Bekas maknanya kat sini, dia dah cuci, dah hilang semuanya, dah tak ada ain dia, tapi masih ada warnanya. Lagi-lagi kalau pakaian tu warna putih atau warna terang-terang, macam mana kita gosok pun biasanya dia tak akan hilang warna dia. Mungkin masih ada keruh-keruh lagi, kuning lagi dan sebagainya. Tak tahu lah, kita letak dia nombor mesti hilang kan. Tapi hadis ini pertama sekali sahih ke tak sahih, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, ulama hadis, dia kata sanadnya dhaif, sanadnya lemah, dia menglemahkan hadis ini. Tapi kita lihat kat bawah footnote-nya 94, Syekh Al-Albani kata apa? Hadis ini sahih. Bahkan hadis ini tak dikeluarkan oleh Imam Tirmizi pun. Ini menunjukkan Ibn Hajar telah silap. Jadi orang alim pun boleh silap. Ini hafiz ni, dia hafal kita-kita hadis. Dia cerita macam-macam tentang rijal dan sebagainya. Hadis dikeluarkan ni pun dah tersilap. Dia kata hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, sedangkan yang keluarkan dia bukan Tirmizi tapi Abu Dawud. Jadi sebenarnya tak ada orang yang terpelihara daripada semua kesalahan, kecuali Nabi SAW. Baik. Jadi hadis ini dalam Abu Dawud. Dan sebenarnya kelemahan yang dikatakan Ibn Hajar itu tidak memudaratkan, tidak melemahkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih. Kalau tak sahih pun maknanya sahih. Sebab kalau kita dah usahakan, apa lagi perlu? Cukuplah dia ada warna, dia pakai, dia tak apa. Cuma yang penting di sini, ulama membahaskan adakah wajib kita gunakan selain air benda yang tajam, ejen yang boleh menghilangkan semua kesan-kesan darah ini, ataupun umum semua najis. Mesti tak kita gunakan sabun. Kalau ikut hadis ni, apa hukumnya? Tak wajib. Kalau ikut hadis sebelumnya, wajib ke tak wajib? Ikut hadis sebelumnya wajib. Sebab pun menunjukkan sungguh-sungguh kita bersihkan sampai hilang semua. Lagi-lagi kita tafsirkan tandahuhu tu, kita tuang lagi dengan air. Maksudnya sungguh kita hilangkan sedaya upaya. Kalau ada sabun mana boleh tak pakai? Mesti nak pakai. Tapi riwayat ni kata tak payah pakai sabun. Jadi macam mana? Kalau ada sabun mesti pakai ke tak payah pakai? Lagi baik pakai. Wajib ke tak wajib? Kita usahakan. Wajib ke tak wajib? Kalau dia tak mau pakai, ada bekas warna lagi. Salah dia, salah tak salah? Jadi tak wajib pakai lah. Tak wajib pakai. Pakai ya? Tapi kata Nabi SAW, cukuplah air untukmu, yakti cilma'u, bekasnya tak memudaratkanmu, tak apa, dia dah bersih lah kira. Jadi dalam hal ini kita lihat keadaan hadis ini keluar zaman Nabi SAW, zaman sahabat, ada sabun ke kat rumah? Senang ke dapat perkara ni? Air pun susah tak dapat, jangan cerita pasal sabun. Bukan tak ada sabun, baik. Biasanya gunakan tanah lebih banyak daripada sabun, itu lagi senang. Ataupun ada daun bidara dan sebagainya, tapi itu jarang. Jadi sebab itu kemungkinan bila Nabi SAW kata tak perlu pakai sabun, cukup air, bila keadaan kita pun susah nak dapat sabun, tak payah. Tak payah susah nak pergi cari, cukup tu. Tak memudaratkanmu kesannya ni, warnanya. Tapi kalau ada, kata mereka mesti pakai. Bukan boleh pakai tak, mesti pakai. Nah, tapi saya rasa kita orang Singapura semua ada sabun. Tak tahu lah, mungkin dah tengah malam kita nak solat, pakaian tu juga tak ada pakaian lain kan. Nak cari kedai dah tutup. Misalnya lah. Kalau kita pakai sabun biasa pun tak hilang. Nak pakai sabun deterjen misalnya. Sabun Trojan. Sampai koyak baju eh. Jadi yang ini tak perlulah eh. Dia boleh pakai saja. Itulah insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi hukum ini bukannya untuk darah haid saja, tetapi untuk semua najis. Semua najis, tak usah sungguh-sungguh. Warnanya masih ada, tak apa. Tak apa. Ada apa persoalan? Ya. Ya. Sekiranya kita sedang solat dan mungkin waktu duduk antara dua benda dan anak kita yang mungkin masih dengan jantung, boleh duduk atas kita atau duduk kita, kita dokong dia ataupun adakah itu kita dikira solat ini menanggung aja waktu itu? Ini dah pernah kan saya yang tanya waktu tu. Dan saya yang jawab. Walaupun ada ulama yang memfatwakan tidak mengapa, tidak mengapa, sebab apa? Tak kena basah dengan basah ataupun basah dengan kering. Dia kering dengan kering, yang basah dia najis kat dalam. Tapi saya katakan bahawa sebenarnya kita lihat daripada sudut lain. Daripada sudut bila budak tu kita dukung, dah seperti kita pakai budak tu. Budak tu dah jadi sebahagian daripada pakaian kita. Jadi contoh kita berikan, kalau dia pakai sarban, ke atas sarban tu ada najis. Najis tu tak kena membadan dia. Sah ke tak sah solat dia? Tak sah. Sebab dia dah solat pakai apa? Pakaian yang najis. Begitu juga dia letak apa ni dalam plastik. Entah kenapa dia letak najis dalam plastik, masuk dalam kucing, letak ke atas sarban atau mana-mana lah pakaian dia, dia menanggung najis ataupun tidak. Jadi bila dia dah melekat, dia tak kira apa pakaian dia, dia tak kira pakaian dia. Dia kata ni walaupun dia pakai selendang, selendang panjang, kat ujung tu je kena najis. Yang ujung tu tak kena badan dia, dia ambil ni mungkin je lah. Tetap kita katakan dia sebahagian daripada pakaian dia. Mutasil bihi. Kalau dia pakai selipar, selipar dia ada najis, boleh tak solat pakai selipar? Boleh kan? Selipar dia ada najis. Adakah ni kat bawah, kat kaki, tapak lagi, tak payah, tak kisah. Nabi SAW salat dalam keadaan demikian, Jibril suruh tanggalkan capal dia. Ini menunjukkan bahawa ia sebahagian, bila dia daripada kira pakaian, maka hendaklah dia dihilangkan. Jadi budak tu kalau kita lokong, dia dah sebahagian daripada daripada kita, tak ada beza. Melainkan dia datang, dia jalan, dia cross, dia touch and go, dia pegang kita, dia keluar sana, dia lari, dia ketawa lagi misalnya. Kita tak pegang dia kan, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Itu bukan kita sengaja. Ya? Tak. Walaupun nampak dia fatwa ni susah, susah, tapi itulah mengikut dalilnya. Susah ke senang, satu hal lah, kita kena takwa pada Allah SWT mana yang kita mampu. Kalau nak senang tak payah tanya. Buat je lah. Surat. Tadi ya. Nah. Kalau tak, kita boleh renjir. Jadi saya dengar kalau kita sengaja kalau tidak boleh kita renjir tempat tu kan. Kalau kita ragu ah. Ya. Kita tak nampak. Kita wajib. Atau sebab itu hanya syak. Sunnah. Yang saya tahu tak disebutkan sebagai wajib sebab tak nampak. Tak nampak, jadi tak wajib nak renjis. Asalnya tak nampak tak ada. Tapi kalau nak hilangkan keraguan, disunatkan kita apa ni? Kita renjis. Dah cukup. Sebab Anas radhiyallahu anhu lakukan demikian, dia renjis tu depan Nabi SAW. Sebut tahu kan hadis tu, kata Nabi SAW sahkan mereka. Itu asal macam mana sah lelaki, sah perempuan. Ini ada macam soalan panjang. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu yang baru melahirkan bayi dan dia sangat berhalangan ataupun darurat untuk menyusui, sedangkan air susu ibu cukup banyak dan sangat baik untuk diberikan, hanya saja sang ibu itu tidak dapat memberikannya langsung dari susuannya. Soalan, bolehkah sang ibu memberikan air susunya melalui botol yang sudah ditampung dengan cawan? Yang kedua, adakah dalilnya menurut Al-Quran dan hadis? Tolong penjelasannya, kerana saya pernah dengar ada ulama yang tidak membenarkan hal itu. Jazakumullah khairan jazira. Dalam hal ini, yang wajib atas mak ataupun atas bapa pada anak dia apa dia? jaga dia, tak? Kasih makan cukup, kasih minum cukup, kasih pakaian cukup. Itu kalau dia perlukan itu je. Kalau dia perlu lebih, nangis, tak payah dukung. Saya tahu je, saya kasih makan cukup, minum cukup, nangis-nangis. Ya, yeah. Mana boleh kan? Jadi apa juga dia perlukan dari bayi tu, kita mesti buat. Bila dia besar sikit, dia nak belajar, cukup ke? Tak payah belajar, tak wajib. Nanti kau cukup makan, cukup minum sudah. Mana boleh, kita kena didik dia, terangkan dia, tarbiah dia dan sebagainya. Jadi mengikut tumbuh anak tu, begitulah kewajipan dia bertambah ke berkurang. Dalam hal makan dan minum, intinya adalah beri makan, beri minum, supaya dia tak lapar lagi, dia tak haus lagi. Dengan apa cara juga, tapi cara dia mesti tabi'i lah. Cara apa? Cara biasa, bukan cara luar biasa. Kalau biasa, biasa sama ada melalui apa ni, terus menyusu pada ibunya. Begitu juga minum teh botol pun dah kira cara biasa. Apa cara biasa? Tak biasa ke kak? Straw. Okey. Selain daripada itu, ambil apa? Syringe tu, ambil sisi susu, inject. Itu tak biasa lah. Walaupun saya nak kasih susu misalnya. Jadi yang itu tak biasa. Jadi selagi dia perkara yang biasa, tak memudaratkan, bahkan memanfaatkan anak tersebut, dan ada pula alasan tak boleh kasih secara langsung seperti biasa, maka insyaAllah tak ada mengapa. Saya tak tahu siapa yang kata tak boleh. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil. Nak dalil lagi untuk ni. Jadi saya rasa itu asal dia. Dalil mengatakan tak boleh, perlu pada dalil. Pendapat yang kata mesti apa ni tak boleh pakai botol, itu perlu pada dalil. Akan ulama dalam kitab fiqah dah sebutkan susu yang 5 kali tu mesti ke terus langsung daripada ibunya. Kalau taruh dalam botol ni, dia susu 5 kali. Jadi 5 kali maknanya 5 botol ataupun 1 botol 5 kali. Guru boleh kan? Ha. Ya tak? Nah, jangan masuk bab ni. Saya dulu dah bahaskan bab ini, pening betul. Volume dia nak kena ambil kira ke tidak, ataupun dia punya bilangan kali dia sahaja, macam-macam kan? Sebab tu mesti nak kira dia mengenyangkan ke tidak mengenyangkan. Maknanya budak tu lepas sendiri ke? Kalau budak tu terlepas pasal apa? Terbatuk. Lepas tu dia isap lagi sekali, tu kira second time ataupun masih satu kali? Tapi kalau dia dah sampai tertidur, terlepas, lepas tu dia masuk lagi sekali, itu kali kedua ke? Dah satu, masih satu lagi? Ni dia lah awak pecalim gitu lah. Jadi tu bab berada'ah, kita berada'ah. Sebenarnya hadis itu ada lagi apa ni pembahasannya, tak apa cukup kat situ je. Sebenarnya dia ada soalan minggu lepas, saya macam nak jawab lah. Bagaimana harus diterangkan pada orang-orang bukan Muslim tentang ibadat haji apabila mereka berkata bahawa bertawaf di keliling Kaabah adalah satu pagan practice. Betul eh? Pagan ke pagan? Pagan. Pagan practice. Jadi maknanya adalah amalan jahiliah. Baca salah pun tak boleh juga tu sebenarnya. Walaupun tahu makna eh. Jadi betul ke bertawaf keliling Kaabah itu adalah amalan jahiliah? Pertama sekali bila kita jawab soalan-soalan seperti ini, kita kena lihat bukan hanya soalan ni saja. Dan terjawab soalan tak, kita lihat siapa yang tanya soalan. Sebab apa? Bila kita tahu siapa yang tanya soalan, kita nak tahu juga kenapa dia tanya soalan. Bukan semua soalan kita main jawab sama. Kita kena lihat banyak keadaan. Jadi kalau soalan yang ditanya itu oleh orang Islam, jawabnya mesti lain. Kalau yang tanya orang kafir, jawabnya mungkin lain. Kemudian yang tanya tu mungkin Islam atau kafir, sama ada dia nak tahu ataupun dia macam nak tolak. Jadi kita kena tahu macam mana nak jawab. Tapi yang pertanyaan ini datang daripada orang bukan Islam. Jadi dia tak tahu tentang iman, tentang taat pada Allah, taat pada Rasul. Dan kita, tapi kita tak tahu juga dia tanya ni kerana nak main-mainkan, nak lekek-lekekkan Islam, nak tuduh kita apa ni masih ikut jahiliah, ataupun dia memang nak tanya daripada sudut sejarah, ataupun nak tahu apa jawapan orang Islam tentang hal ini. Jadi jawapan ni berbeza-beza. Jadi asas yang kita katakan, seorang Islam itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa yang datang daripada Allah Rasulnya, dia buat. Asal dia tak tanya. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya, semuanya adalah baik untuk dia. Dia akan dapat pahala, baik untuknya. Meninggalkannya adalah buruk untuknya. Sebab tu mereka buat. Tak kira dia apa ni, pagan practice ke ataupun tak apa practice. Baik. Tetapi daripada sudut tawaf ini ada memang hikmah dia. Sebelum itu, apakah benar tawaf ini adalah amalan jahiliyah? Islam datang ikut, ataupun sebenarnya tawaf ini datang sebelum jahiliyah lagi? Ya, jawabnya sebelum jahiliyah. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak Ismail membina Kaabah, dia diperintahkan untuk buat haji dan diperintahkan untuk tawaf. Baik. Dan kita tahu bahawa dalam riwayat bahawa Nabi-Nabi semua buat haji. Jadi mereka tawaf keliling Kaabah, dan ketika itu tak ada patung, tak ada apa semuanya. Sampailah zaman orang-orang Quraisy ni, bila agama dah ubah, mereka letak patung, mereka tawaf telanjang dan sebagainya dengan tepuk tangan dan siul-siulan. Bila datang Islam, yang mana yang salah tu dibuang, jadi yang tinggal hanyalah yang asal. Jadi maknanya tawaf ni bukan amalan jahiliyah asalnya. Jahiliyah lah yang merusakkan. Dan kedua, kenapa kita tawaf? Adakah kita tawaf sebab kita sembah rumah tu, bangunan empat segi tu, kita mengagungkannya, ataupun kita mengatakan dia ada power dan sebagainya, ada berkat dan sebagainya? Siapa tawaf boleh baik sakit, siapa tawaf boleh dapat anak kalau tak ada anak, atau apa-apa lagi yang mereka boleh dapat. Dia jawabnya, tawaf, sa'i, lontar jamrah, semua kata Rasulullah SAW dalam bab haji adalah liqamati zikrillah azza wa jalla. Untuk apa? Menegakkan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tawaf, kita sa'i, kita lepas jamrah dan sebagainya, semuanya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mana sekali haji lain tak melainkan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lepas haji pun, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Lepas haji pun disuruh kita ingat Allah Subhanahu wa taala seperti ingat bapa kamu ataupun lebih banyak lagi. Jadi itu maksud daripada tawaf. Allah alam. Bagus alalik. Jadi kita ada rancangan untuk apa ni, buat kajian tentang Ramadan, puasa yang berkaitan dengannya, buat persiapan untuk bulan Ramadan yang akan datang tak lama lagi ni. Baik. Kemudian kalau kita buat demikian, sama ada syarahan gitu saja tanpa ada material buku rujukan dan sebagainya. Jadi itu satu persoalannya untuk kita tetapkan. Kemudian minggu depan terlalu cepat sangat. Jadi insyaAllah kita minggu depan kita sambung juga apa ni, bab sebelum salam. Kemudian minggu yang akan datang ada lagi 2 minggu tu, baru kita kita bahaskan mana yang sempat tentang bab-bab puasa insyaAllah. Boleh ya? قول قول هذا صلى الله عليه وسلم ولكم نساء المؤمنين والمؤمنات من أول بقور رحيم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.